Bro, jangan sampai lupa tetap tonton saya ada di sini. Dimanapun Anda berada, aku tetap ngeyel, Mas Ora penyanyi. Tetap nyanyi. Bisa, bro? Aku bisa. Sici, loro, telu, budal, bro. Asik. Yang aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Sayang aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Kangen suarane, istimewa kamu. Kita harus gandeng berbarengan, jangan sampai kita pukul-pukul. Oke, bro. Mong riko hangson sayang, bisa keturutan kemukum jai. Bos motor kok. Apa tinggal on? Hei, kue jeneng Solo. Aku lagi mulai ke Solo, nyawang dapur-dapuranmu. Sama yang ngomong ini? Iki, bisa nyejak. Gue mau yuk nyejak. Kue miraco nyanyi, gak trending. Udah gila ngapain kan? Bro, tetap tonton aku ya, bro. Kue cukup. Enggak. Udah so, kue ngasih. Ngapo? Alah, podcastnya so, diganti nyanyi, saya. Gak bisa, udah gila. Podcastnya sesok, kue segak. Segak, biaya. Segak, aku nyaruh nyanyi. Segak. Tantem sepatu wajar. Lapa aku seng kalah ini gondku loh. Ben, sesuatu diganti PC musik. Wadah, karemu berhasil tanah. Ini, iya. Senggak. Mohon maaf, kesalahan ada di studio kita. Ya. Enggak ya. Eh bro ya, oke ya bro. Oke yang sebetulnya apa ya. Oke siap. Ya. Mungkin hancur sayang, kita keturutan kumpul-kumpul dan kita sesandi. Hei, pas no Natalah belum senggal nyanyi tahun-tahunan senggak tengok. Aku ki penyanyi, cucu tukang senggak. Kayak senggak kan dapuranmu. Udah ya iso tau gue ngepasnya gunung gue cani kendang lo mas. Wih lo, orangnya bolongan nih. Kalau dipasnya mas, keplane lo. Oh iya, mohon maaf ya bro, mohon maaf ya bro. Oke. Aku editin ya, wala ya gini udah sini. Rasa di edit los. Los jenggulmu, aja lo. Mong riko hangsa sayang, bisa keturutan. Kumpulkan, bisa sesandi. Mas, nyapo, aku ngerti. Mulai sampai gue trending gue kalah sama aku. Paham aku jane. Aku tapi njaluk tulung pisan iki. Mo. Kowe manuto, nek we trending podcastku gak payu. Piye pre musikmu karo podcastmu payu. Aku njaluk pisan iki. Cacah ben manut karo aku. Pisan iki, pisan iki. Ya pisane men ojel yo. Ya. Eh, njaluk tulung pisan iki sing apik ya. Sing apik ya, Bro. Sing apik. Ya. Pisan iki, pisan iki ya. Mas. bisa kiai somben nyanyinya tak keprung. Iya iya iya. Iki DC musik iki wapi, mosok tekan penyanyi koyo kowe kan. Wis aku njaluk pisan iki kowe ngono. Yo. Wis yo. Ya tolong Mas yo. Bisa iki. Ya tolong Mas yo. Manut aku, manut aku. Wes api, pos. Api, DC musik.